Konsultasi Syariah. Hukum wanita memakai sepatu jinjit. Pertanyaan, benarkah memakai sepatu jinjit dilarang karena banyak wanita karir di sekitar kami memakainya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam hadis dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, yang artinya, ada seorang wanita Bani Israel yang bertubuh pendek memakai sandal dari kayu, kemudian berjalan di antara dua wanita yang tinggi agar terlihat tinggi dengan sandal itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Dalam riwayat lain, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sumber kebinasaan pertama yang dialami Bani Israel adalah adanya seorang wanita miskin yang memaksakan diri untuk membeli baju dan parfum gaya wanita kaya. Lalu beliau menyebutkan, ada wanita Bani Israel yang pendek, lalu dia memakai sandal tinggi dari kayu dan cincin yang bermata besar, dan dia menaburi dirinya dengan wewangian. Lalu dia berjalan di antara dua wanita yang tinggi badannya, sehingga banyak lelaki membuntuti mereka. Orang mengenal dua wanita yang tinggi, tapi tidak kenal wanita yang memakai jinjit. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadis di atas menunjukkan celaan bagi wanita yang memakai alas kaki jinjit. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal di atas dalam konteks celaan. Sehingga ketika wanita muslimah melakukannya, hakikatnya dia meniru wanita Bani Israel. Di samping itu, ada pertimbangan lain yang menunjukkan sisi larangan sepatu jinjit. Pertama, ini bagian dari tabarruj. Allah melarang wanita melakukan tabarruj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dengan tabarruj seperti orang-orang jahiliyah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Dan makna tabarruj menurut syar'i meliputi memperlihatkan apa yang tidak boleh diperlihatkan, berbusana yang menyingkap aurat, berikhtilat atau campur baur dengan lelaki, bersentuhan dengan mereka, jabat tangan, berdesak-desakan, dan sebagainya, termasuk berlaku genit dalam berjalan dan berbicara di hadapan mereka. Dan kita bisa memahami salah satunya memakai sandal atau sepatu jinjit, karena wanita memakai ini agar kelihatan semakin seksi, semakin menarik dipandang lelaki. Kedua, ini penipuan atau taswir, menampakkan kenyataan tidak sesuai kondisi aslinya. Allah mencela orang yang merasa bangga dengan pujian yang tidak dia miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka perbuat dan mereka suka dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Quran Surat Ali Imran ayat 188. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang hal ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, orang yang berpura-pura berpenampilan dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, bagaikan orang yang memakai dua pakaian palsu atau kedustaan. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, semakin mengeraskan suara kaki. Allah melarang para wanita menyembunyikan gelang di kaki. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, janganlah mereka kaum wanita menghentakkan kakinya saat berjalan, hingga diketahui bahwa mereka menggunakan perhiasan yang tersembunyi. Quran Surat An-Nur ayat 31. Memakai sepatu atau sandal jinjit seperti ini akan menimbulkan suara yang menarik perhatian lawan jenis. Lebih-lebih jika haknya runcing, maka suaranya semakin keras. Padahal tindakan ini bisa lebih cepat mengundang perhatian lelaki dan membangkitkan syahwat mereka. Keempat, membahayakan kesehatan. Jika Anda masih belum puas dengan alasan syar'i di atas, semoga alasan membahayakan kesehatan membuat Anda sanggup meninggalkannya. Hanya saja, meninggalkan larangan syariat karena alasan kesehatan bisa jadi tidak ada nilai pahalanya. Tekanan secara terus-menerus pada telapak kaki bagian depan akibat menggunakan sepatu hak tinggi, terutama yang berujung lancip atau yang ukurannya terlalu kecil, dapat mengakibatkan kelainan bentuk kaki seperti hemertus, yaitu kondisi saat tiga jari kaki paling tengah menjadi bengkok, bunion, atau benjolan tulang pada sendi di pangkal jempol kaki. Di samping itu, tendon Achilles pada kaki memendek ketika Anda mengenakan sepatu hak tinggi. sehingga pemakaian hak tinggi terus-menerus dan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penyakit Achilles tendinitis. Kondisi ini terjadi karena peradangan pada tendon Achilles atau jaringan ikat yang menghubungkan otot betis di kaki bawah bagian belakang ke tulang tumit. Selain otot betis yang terasa menegang saat meregangkan kaki, penyakit ini ditandai dengan nyeri dan bengkak pada tumit ketika Anda berjalan. Dan masih banyak lagi bahaya lainnya. Demikian, Allahu A'lam.